Kami adalah Landa berpangkat koperal, loh. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik. Tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang? Ini apa kapten ini? Lali apa piye? And kamu. Oh, sangka nangap. Wah, gimana? Kita tahu, Bang, kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. And kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep? Koyok-koyok. Mimpin buruh tandur iki mau. And Jeral. Kopral Jeral. Wah, lo ada goblok kemana. Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Yang betul bukan sapi teng. Apa itu? Lonceng. Kapiten. Kapten ya. Sebagai seorang kopral, yes, kalau kamu pakai nama Slamet, enggak pantas. Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer. Saya juga enggak ketinggalan, kopral. Iya. Nama saya ganti. Apa? Saya tambah Pendik Molen. Namanya ini satu proyek ya. Kamu tahu Molen? Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi. Soalnya awak dhewe bilang kuli batu. Yes. Dan kopral Slamet Bulldozer. Yes. Gimana kamu jadi londo poyo kerasan? Mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan. Malah sudah kawin aku. N itu istrimu itu orang apa? Orang Jawa dari N Rungkut. Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya. Apa kamu sudah punya anak, Mat? Begini, Kapten. Saya kawin selama 2 tahun, dapat anak 1. Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah saja tau. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena. Istimu itu orang Rungkut. Orang Rungkut. Punya anak 1 namanya betul. Siapa? Kalau gak salah Ramelan. Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu begini, dari mana? Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Jadi, namanya Ramelan. Good, ya. Dan kalau Walan saya juga titik-titik ya, Ruh. Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya? Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu, apa itu perintah dari jenderal selanjutnya kamu kok malah lupa, karena tidak saya catat. Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling. Jalak feeling sih, Mat. Wah, bukan. Apa? Cari feeling namanya. Oh, cari feeling. Iya, iya. Nah, gimana acara sekarang? Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Oh. Tahu kopi? Tahu, tahu. Kopi dangdut. Bukan kopi dangdut itu. Saya monitor. Nah, monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Mau kongsi lah, kongsi. Kongsi. Istilah kongsi. Ya. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerja sama. Take and give, tahu kan? Take and give. Aku tuh bingung ngomong itu. Saling memberi dan meminta. Oke. Okay. Sekarang begini, okay, kita gitu. Harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas? Paling Oh, kalau yang buas saya ada. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, itu jenis nyidam terbelok. Katanya minta buas, Lamet. Maksudnya yang pengertian cukup. Oke. Ratu mana ini? Oh, itu ratu. Ditakon ratu bilah pokoknya awak dikurung apal. Gimana kalau ratu pilihan muka terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan? Oh, bukan ratu setan. Jangan. Cari ratu. Pokoknya sekarang kita cari saja, jalan terus, jangan berhenti. Begitu ya. Nek teol terus leren ngunai. Mari kita berangkat. Ayo. Gedong piye. Aja enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Saban iki lak boleh kernete mikro. Yo brek rek. Titenono londo, awakmu nek gak gelem minggat teko puluh Nusantara Jawa, ojo takon dosamu. Iki piye nek, iki piye, kon gawe karepmu dhewe, nakuwe aku kok saenak. Tak bayar rasa no dewi. Bayar anda. Iki rumah samu kentrungi wak kembis tarik. Saung galingan jaluk kentrungan. Anggap gak isa. Cuma ya. Sengendang iki tak silan aku sumbar titabui kentrungan. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. ane dewe wes gak tipe sakte manuk puntek kari manuk peking utak kok kate awakmu kerja delok manuk puntek atiku yo mangkel gegeran rame dulur bijine tak tarik tugel tak tarik kupinge cepot duwe bojo kok tepak sing metu. Ketiban klop wadu-wadu-wadu toro wadu-wadu-wadu toro aku gelemi jeti tondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oleh rondo teles mari kejegur kalian wadu-wadu-wadu ademe aduh-aduh-aduh-aduh ademe penjaluke tak turuti aku mari oleh rezeki tapi aku janji sok kebimbang safari nek konangan aku tak selentik no sapi aduh-aduh-aduh-aduh tak pokro aduh-aduh-aduh-aduh tak pokro ceing ajak kenalan cari jenang endang gelem tak cak pacaran tapi jaluk kendaraan ojo kuatir engko tak tukok no kletek karena aku ceketel terus ngajak kuyon ceing gelem tak koyok pripati kate mencorem areke ayu ngoblong tapi sayang udele boten namun semanten kidungan kula dalan boten borong iki mang sing mburi ketatil dijak aku. Yo apa banyak kendang kok ngono. Iki setire lak nang kendang ta. Wah, mari kentrung, mari ngono dikeki rondo ngrugo. Panjenengan lek rondo-rondo niki mengandung vitamin to. Aki sumpek rek, iki lak negara kita dijajah company, critane kaset iki ngono kaset iki. Mangkan aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguru kuwi keliru nang wong kojlok nang. Kalau guruku, tabono guruku. Mbah. Loh. Sampeyan mau gending napa lho? Mbah iki mau gending apa ya arek-arek iki mau lho aku ngerti. Sampeyan lak mantane krawitan piye? Iya. Loh, saiki Saiki aku isih mantan. Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dolo. Oh iya. Pak Baskat kan. Oh, nak Baskat. Iya. Kan mau digendingi diwati, Mbak. Kula enak bareng boleh gauk iso. Ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mung dikandani. Yo. Dadi arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha ngakui aku iki sapa wae. Sampeyan pun ora tole Mbak Nolem mriki mah lho, Mbak. Ya, apa aku ki ora tau. Kuneman kaya ngene iki iki. Ya iki. Mbak Slamet. Apa niki murid sampean rumen sinten mawon, Mbak? Sampeyan kenten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng. Wah, iya. Ketoprak, ludruk nggih. Oh nggih. Sing ngendi okah murid. Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbawong pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean. Ayo, saiki ngene lah ya, Nger. Nak kowe arep nyecep nyecep sing endi pilihan. Ya kula wani nyecep sing bagian bayari mawon. Kok sing bayari? Bon, sing bayari sapa? Oh nggih, enten dene ku rahasia perusahaan. Ya. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi? Iya. Pak Kandang ya nggih. Nggih, Mbak. Kaya ngarep mati aku. Ya mbon kisucu, Mbak, mbon kisucu matri. Ya kok mati. Mati. Nggih, nggih. Terus sambatku iki mau. Apa tugas kula salane elmune pun mlebet. Niki tugasi kanca-kanca. Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejopo arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotan. Nggih, pun. Ora ngerti aku iki pimpinane kawitan piye. Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulat. Dan iki nak ngerti kan jenengku Slamet Pramono lho. Oh nggih, wis kon Slamet nang ndi ya Slamet Pramono ki ngerti sak durunge winasa. Nggih, sak durunge dikandani sutradara wis seru nggih. Kowe gak pas ngono to. Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine angsal napa penggawean sing abot, Mbah. Dene iki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah. Oh. Terus tes pundi, Mbak? Tes pundi sak niki kula tugasnya teng pundi? Wong ilang aku. Sekarang sawono langgan. Ngapa kok ngono? Sangge sembarang lek mboten dikenongi lah gak enak. Cilek tak ke jeneng sira. Ki, Mbak. Mulane tak ana ngarepku kene. Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbak. Sampeyan dereng ngadus. Iki mau apa kesusu? Nggih. Dene diseret ta. Ora nak ngadadekke kaya ngene iki. Nggih, mben mboten napa mungkin dobel, Mbak. Iya. Iya, mergo aku tanganku yo, Mbak. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jamin iki rada anu, Mbak. Ah, iya. Iya. Kuwi ya. Lanen sepi. Tanah. Jawa kene iki ketekan mungsuh. Nggih, company Londo, Mbak. Company Londo. Nggih. Kowe kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tok tulung. Nggih, nggih. Kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbak. Pijet. Pun, sampai nangil-nangil, catetannya memang kalau beton ini. Cocok yang ngono kuwi. Cocok yang ngono kuwi to. Nggih, pun nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun, kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho, pun sampe enten e. Wah. Ketusu. Oh, gak bisa ta? Ya. Cepat kuwi. Mbak ini kocomotan aku udah ngekirakan maling, Mbak. Mereka, saya kira aku butuh penokot nekosing. Nggih, Mbak, nggih. Profesional. Nggih, Mbak. Kayak tenaga tak ilmu. Ngoten, Mbak. Ilmu tenaga luar, tenaga HR. Loh, tenaga HR itu dalam. Loh, tenaga HR. Orang apa ya? Termasuk TB, Mbak ini. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wae pun ndugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku. Iya. Nggih, catetan niku lak ngoten ta. Iya. Saiki ati-ati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat, Mbah. Iya. Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Nggawe peraturan siji, ngerti? Apa kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati jeniteng safari. Apa padha becik sak sowanmu safari? Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi, tampan ana pujo pangestu kumarang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya, iya, iya. Napa dawuhe Gusti? Iya, iya. Kula trami asta kalih. Iya, iya. Kepetak wonten pucuke rikma ndadosaken lingsa. Eh, Jimat. Tak terima kabeh. Nggih, nggih. Ananging kowe kok tak adani. Soale aku iki lak gak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho, kok Pak Ratu? Panjenengan lak bapak. Kok malah male omong muri, wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri. Nggih. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah. Oh, nggih, nggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, nggih. Sejarah iki ngene. Nek Jabar Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih, nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sipate sifat cerongoan. Aja ngono. Ora apik ngomong ngene ku ora apik. Enten wanita ayu pun kebimbang. Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh ngoten. Tak sere tak gomule waduh alane gulung kuming. Nggih. Sinten gak enek. Niku sanes cinta kali sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. Mula iki rene bojoku iku sinden, saiki undang rene. Timpalono. Undangan. Oh nggih nggih. Timpalono. Gusti ajeng ratu ayu? Apa? Gusti rajeng atau ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu. Lah Prameswari. Hah? Singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Gas pundi, Bu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben, niki pun ndelenger ningali ben. Tanus ben iku ya men iku lho. Lho, men jarno lho goblok. Oh, iya. Kok sampean. Kingene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa gombal. Lho. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja mupis maneh, awakmu bekas sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang. Apa? Kowe iki diundang pulang. Dadi ratu. Panjenengan menyawi wecanten niku pun gopo-gopo. Ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepingin ngrungokake suaramu. Nggih. Rene kowe iki sinden, jajal. Saiki kowe nyuwun ura-ura. Suarane to apa mbek wonge kabeh? Aja ngono kok nek buyar ae nek karo wong. Walah. Saiki suarane. Ya. Iya. Rengokna ya, Cak. Iya. Gusti Ratu, panjenengan pirang ngaten Gusti Ratu. Alia mata ne sabat mang. Alia ilang mata ne aja lari karungulan. Jalan ini pantalar mata batman. Tunggu Gusti Ratu, niki enten Belandit. Wah. Kok ngomong kok ngono diri? Belanda. Nggih. Ini saya mendelengi karo. Apa itu? Antara Ratu sama si Pate. Untuk kepatihan. Oh. Selamat. Yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, padha ireng. Enggak. Nek irunge gede kene. Oh, ya ini Ratu. Itu Gusti Ratu. Oh, ini Patenya. Saya Pate Sapari, anak buahnya Ngadari. Ngadari. Begini, ya. Kamu Ratu. Iya betul betul. Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerjasama. Nah. Oh ya bagus bagus. Jadi satu sama Belanda. Ya. Otok khawatir aku kena itu bu ya. Iya. Tunggu beritamu ya. Ya. Otok khawatir. Permisi dulu. Iya. Sapari. Iki paling yo kelakuane wong-wong paling dijukoke gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Loh. Angin ta. Loh, iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh, Nduk, sapa jeneng? tibake wong gendeng. Diktakon kok meringis yo garangan. Sing bos-bos niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko padhepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho, gak lan apa? Berangkat. Yes miber ya sembarang pokoknya katutangin aku. Wes awakmu mong teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kene gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambune? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempete rung lara kap. Mambu bawah. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang iki Mbak. Mbak kae jeneng yen gak keliru ta yo. Makane Bambang sar... niku biasane satriya bagus nggih, Bambang nggih. Oh, Bambang Gentolet barang. Terus Kartolo Tolo niku anu madu nggih. Madu. Madu. Sing gawe enak sarpo nile. Oh, sarpo niku kula. Empon tuwe sampean ngulo. Lah kon wis rumangsa kenek pira lho. Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre to. Jeneng jeneng sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omahmu ndi? Nah, omahmu ndi? Nika? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. Sampean niku nggih, tuwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas. Lha kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bos. Ngene, aku iki mudun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu. Merutu? Ya, mbae jenenge Mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem. Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep elmune Mbah. Mudun sik iki, sik ana rekaman iki tok mudun. Oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu entek tak. Oh iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka yang guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok. Oh. Berjuang. Mule kaya kandar aku. Sampeyan kuwi ajeng berjuang. Aku berjuang nglumpukno wong sing gak setuju karo bangsa kompeni ngono lho. Kon setuju gak? Lho kula nggih, nek narok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki bodono. Lah sampean niku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lha alate napa? Lho aku arek pegurung kok. Oh. Aku ditekel mesti mrojot. Sebab awakku tak laburuli. Sampean iki pegurung apa bengkel? Wis aku gak kakan ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya. Golek ra. Oh, dublek. Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten mampir teng omah kula. Ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya. Nggih. Jenemu Kasini. Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo. Yo Sarpo. Liyane aja dieling Sarpone tok. Iku mang wong temen ta, Wong. Lho. Wi, iki tambah irenge nemen. Wah, durung sampe niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula niki sanes ireng. Lah napa? Gilap. Sampe niki ra napa teng-teng alas niki. Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Nah, kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi kiri. Sama niku kula rewangi mudun gunung munggah jurang niku kuwalik. Nah, diwalak-walik padha ae. Lah sampean goleki napa mriki? Perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lah sampean gak duwe emak ta? Nah, nek emakku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok kraton. Oh. Pati aku masih elek-elek. Oh, pati. Pati. Wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman rabi bebekmu ta. Lho lah, kula nek ngrungok-ngrokan kan nang anu patih niku paman, ngoten niku. Oh iya iya, wis kapilen paman ya. Nggih. Wis anggepen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dik ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh nggih. Ajeng napa paman? Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan. Nduh. Mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei penggawean. Napa? Kon tak dadekno perawat. Ngerawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. Sampean niku wong kae kenal kan ngerawat. Gak aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu niku to? Ngene pawon-pawon? Iya, iya. Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. Besok mangan mangan. Bledak kutengmu. Lho, maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku. Enggak ada kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kok bisa nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho, sampean sagar iso. Jangan apa nak ngitung? Ada papan mandi di kucing kurus. Kucing kurus kayu jati. Sampai badannya tampan, baunya lebus. Terus? Karena mandi di kali. Sampai nak ngitung, ngatun kok anu koyak Joko Suwarno. Bojone ratu gini, ratunya yang kering itu tak jejer ya. Oh, anu sinau nggih. Jenenge Wayu jenenge. Jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. Lho, wedok niku. Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melaten. Melok sampean? Nggih, tak e penggawean. Lho, kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampeyan niku. Delok kondo. Kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit. Nggih. Awas ngomong keliru. Sampan pun ngomong ngoten ta. Wis jare pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu. Layangan. Ya. Nggih anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih. Ayo ayo. Nggih. Ayo. Kula sampeyan gendong. Bone? Apa, Pak, Ne? Wis mari masak. Ya wis. Masak apa bune? Lho sampean karamane apa kok takon jengkol. Jengkol. Pala pale kok jengkol ae. Ya sak karepku. Iku sak karepe ngono ya sing penak sing masak. Lah kok priwe sampean arep meneh ndut mbok sesul banget lah. Aduh, ora ken jengkol. Nek kaken jengkol nek angop lho, ngeri deh. Kane sing ngeri kok. Ha iya, lha iki awakmu kudu mangerteni dhewe. Awake to lah sirahe karo sapa? Kowe dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lah, sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe? Ha iya kok. Ha iya. Nek wis mari masak, ya. Iki ditata nek jero kono aku arepe maem. Maem apa? Yo maem sego ta? Dede krekil. Oh. Apa iki yo maem maem sego? Saiki yo mengko. Yo mari riyo wae. Oh. Yo saiki. Lah wedange apa, Pak? Eh? Kopi apa? Yo wedang kopi. Oh, biasane kelane kan bensin. Hei, bensin. Oh, sakno. Wis saiki. Yo saiki ya. Hati-hati ya, Pak. Yo. Bun, monggo, sapa iki? Mangkene ngaturaken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel. Aku ngerti angkel iku lak paman teh. Nggih, Gusti. Nek aku ngrungokno suarane detek tiajeke ponak aku dhewe iki, sinten? Tolo, sing ngomong sinten, jo aku sing ngomong. Kan tolo kowe iki. Pokoke karoan sing ngomong nggih kula karo tolo. Lah iya. Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki iki? Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa. Iki kraton pundi sini? Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono nggih padus ngelmu, dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu ratu sik pancet bae. Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten tambang teng Cirebon. No. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ngerti? Apa awakmu ngawur ae? Lah sanika bibi dateng pundi? Nek jero. Mula saka iku nek kepimpet ketemu bibimu nang kene. Ya. Oh niko to. Lah yo panggeng to kali kula-kula niki. Engkang ponan. Ponan iki iki. Kartolo. Oh alah panggen iki saya kira suamiku sendiri, Mas. Wes. Nek waduh. Nek ngene asilane pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku lho nek ngono. Iki kon aku iki. Yo gak apa-apa ya. Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Parlu apa, Neng? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang niku kadah mencari ilmu to. Kedah biasa. Tiyang niku kadam. Kok ngene yo? Nggih. Pane ratu? Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo. Wis apikane nek tak jak rekaman men. Temenan gak tak jak kon. Durung kepethuk ponakku kok durung kepethuk Nur Said. Nggih, pangapunten, bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi. Oh iya kok beneran kok. Kula tak nguwati-nguwati meking napa mriku. Meking tibaane meking atune begene namburi karo aku. Lho eh, karo aku. Nono arek guanteng oh nyarat ae. Ayo ngene temburu sama niku. Nggih, canang mburi mangan-mangan sing perlu ngono. Nggih, kula badhe teng bingkeng, Mas. Bingkeng mburi. Mburi bingkeng. Lho, punten. Mangga. Model-model nek punten mangga. Samurasun rampes ngono kok. Dungareng, eh? Ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula asalaken. Lah ndi bocah? Niki tapi potongane lanang. Wah. Potongan. Bapakne lanang. Lah iya. Nggih. Lah mak niki wedok. Heeh. Pakaiane lak celonoan. Nggih, lah kula ampun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Lho. Kraton. Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung wis sampe iki. Lah menika laring. Oh iya iya iya. Kene nduk. Pundi ratune paman? Aku nduk. Lah iya to. Oh. Sampeyan niku nek ngomong dangak sampun diluk malah. Bapak iki. Wis ajuri wis. Niki kan adri niki. Adri lapo aku menungso biasa. Nggih ngomong sing tetel lah. Wis wis wis. Monggo. Kula tidak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. Karo Pak Setu be aku. Eh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo kok Tu. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki? Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti. Juluk Selodono. Niku enten artine. Ora maksud e Selodono. Selo Selo Watu Dono Amal. Terus dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu. Rasane kok ajeng kei penggawean teng iki. Iki sapa jebengah koyo ngene iki. Jenengmu sapa, Nduk? Gantine. Jeneng kula Atini. Oh, lengkape sapa? Kasini. Ya ya ya. Kowe anjen tak kongrene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Yo kanggo pembantu, pembantu. Oh, bantu sampean. Iya, njogok njogok no bola. Njogok no bola pingpong. Sopo iku ngawur ae? Biasane panjenengan main tenis. Eh, teh nek delok ayune koyo ngene iki. Nggih, nggih. Saiki ngene ae. Ayu pundi kali Ibu? Lho, yo ayu iki. Kali maka-maka. Sing berat, sing berat iki kami magnet. Magnet di. Oh. Iki iki persis kaya Yayu. Wis parang nek gelem tanpa tadi pembantu tapi bojo. Ngentes pundi? Napa paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu, lan Pak Ratu niki dadi boro sampean. Oh, kok kebalik. Kenapa? Tapi bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya. Lah niku ratune napa mboten gak ada bojo? Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu. Nggih. Kon padha tuweke ari besar mbuna. Bojoku wis legrek rupane koyo gontang. Anjen ora dimaleh. Ya awakmu ngerti. Ratu tentek wong wedok. Wadah nyemone Nur Said. Bon, sampean purun mawon, tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir ukare enake kok sampean pikir dhisik, sampe purun sampean kulo ajar lho. Enak e wong lanang ditinggal mburi glenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jarene jare diajeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. Apa? Potonganmu sering-sering. Oh, wong kaya Agus. Benar, Pak Papa. Oh, aduh aduh aduh. Sampeyan ge wis tuwa. Iya iya. Mbok ngeli ngono sak durunge ape mati sampean iku. Lho. Dimatek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nirwan. Mun sewu jeng. Apa apa ana? Lha enake sampean iku lho. Apa? Sampean iku lho. Apa? Apa apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean. Iya bojoku. Lha ya ngerti bojone ta? Oh, lah kok tanding-tandingke. Lah iya. Aku ditanding karo sampean ora sudi ora siot ngerti. Waduh. Ayo ora siot barang. Sopo ratune diseneni ibu? Eh, mboten napa-napa. Tembang tebu lempar satu dapat 1000. Aku diseneni blontang. Blontang, blontang. Wis kono mlebu kono wis ora apa-apa. Ora sapa bubu. Oh, bubu. Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, dong dirabi kali niki. Wah, yang mana-mana ayu mundo, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih, nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Dek. Loh, kok ono ngene? Loh, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek gawean. Lho kene jangan dirabi mbek ratu iku. Lho, iki ratu iki pamanku. Lho, aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu iki kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel. Jadine ratu iku paman sampean. Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo minggat. Oh, minggat. Minggat. Ayo saya ingin minggat nang Pulau Batam. Gusti Ratu? Oh, napa? Titian panjenengan gajah mboten purun dipun titih kali panjenengan. Lapor nang titian gajah. Biasane lak numpak gajah sampean. Iya, nek waktu ameng-ameng, nggih. Mlaku-laku nek taman, ro taman. Taman itu sepanjang. Nggih, taman. Gajah. Berhenti. Nggih, kana ora sok. Oncok teko. Apa kabar? Oh, kabar saya. Ini begini, Gutu. Masalah, Gutu. Gusti Ratu. Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu, Gutu. Saya sama kapiten ada ini peluru. Rempelu. Itu teku. Ada perlu apa? Ada perlu, Mas. Iya, iya, ini begini. Iya, iya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, iya, Londo. Tapi ternyata sekarang iya, Londo. Kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh. Siapa itu, Londo? Itu memoring-moring. Nah, itu. Ini, Londo. Ada orang mengamuk. Nah. Aku ngenteni, wis suwe tak ngenteni. Wis suwe tak ngenteni, mulai yang jaluk kabar. Ah, jadi ratu lambe musik tepak, yo. Apa wis suwe bareng? Iku itu namanya wis lekrek. Wis lekrek. Sudah lama ya? Iya, iya, iya. Begini, itu ada satu orang namanya enggak salah itu ada lolonya itu. Nah, Kartolo. Betul. Enggak tahu ya. Enggak ada betul ya. Bukan Kartolo ada Sarpo, Sarpo. Oh, Sarpo. Sarpo kulo. Nah. Ya apa? Memang melulit. Iya, iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Iya, itu ngongkon. Terus untuk menyuruh. Kok nui ngomong. Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu tidak kerjasama dengan saya, sambil sebut nama Kartolo itu keponak aku. Oh, oh percuma aja ya? Anjing Jawa. Kartolo itu memang gak belani wong tua, gak belani sopo, ini udah belani rakyat nih. Oh, itu berarti meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup? Penyelundup. Mata-mata. Ah, seperti. Mata-mata. Mata-mata nah, seperti matamu. Nah. Ya, weh. Weh, seperti matamu. Weh, saya ingin ini, Nodong. Iya, iya. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Ojo khawatir. Weh. Jangan khawatir. Iya, iya. Ya. Masalah ini kota atas aneh, Dewi. Begitu, ya. Begitu. Perlu lo jotak anomor atau lo golean. Lo atau lo jotak golein. Enggak, golein tolak. Saya tunggu di tansi ya. Ya, ya, ya. Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu. Oh, ya. Oh, iya, ya. Ayo, jom pamit. Iya, iya, iya. Permisi, permisi. Wah, wah, wah, wah. Ya opo. Menten napa Gusti? Lho, lho, ndak teko kene iki, Mang. Nang endi landane nang endi? Wis balik nang endi? Lho. Jare nemu ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho, lho. Apik arek iki. Lho, ya ora perlu wong jane landane nang endi. Lho, ngriki wau madosi sampean. Heh. Londo rene kemang golek Kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetho terwelo-welo. Lho lho lho. Nek ngono Kartolo iku gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci marek Londo nek ngono. Berarti jero mecak sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek Kartolo jero. Golek. Ilang. Monggo patut sing. Ilang ala langka. Mriki Bu sing lunga lunga lunga. Kano. Langka wis. Mriki sing sepi-sepi, Bu. Lho, mong ora ono tak gale tenan. Ono tak ana. Waduh, ketiwasan. Apa? Penean panjenengan mboten nenten. Penean. Ponakan. Kartolo kartolo. Nggih mboten nenten kali. Anu kasini, kasini, kasini mboten nenten. Lho, kasini kano. Mboten nenten. Hancur iso. Kurang ajar. Wah. Sopor. Nek ono digowo kasini mbek Kartolo iki. Lah nggih, niki dibatasi teng bundi niki. Wis, menengan kali nek omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo. Nggih, nggih. Wis. Wah, wali. Wali omah. Nek bukune nek ngono Kartolo emang belani rakyat, Londo emang dianggap musuh. Nek ngono lak mata-mata dene. Wis, nek kenae tak sumbarane. Yo, sampean budal kula kale ibu tenggeri mawon. Yo. Yo. Menipu dhewe-dhewe kamare, dhewe-dhewe. Niki lho jaga emang. Yo, jaga yo emang lho, Pak. Nek main tak goleane Kartolo. Ayo sampean enak karo aku tak ayo. Iki gak woyong. gak wurung kraton mesti kisruh. Paman karo bebek, karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Ngerti nek aku mbarawamu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh. Tapi kok nek paratune goleki? Lho aja kuwatir, aku karep pegurun. Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Loh, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudun teko padhepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi bali. Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong. Ngono lho. Lek sampean iso mlaku nang dhukure godhong. Iso pokoke nisare ana kayune. Kok iso. Lah awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma lek awakmu nyecep ilmu nang Mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wuruhi. Salen Mbah iku tuwek nem ilmu wuh, wis gak tau metu blas ilmune. Lah sing diangsu apane nek gak tau metu. Sing diangsu kadang-kadang angsu nok god. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe. Duh. Kawula cilik. Kok ana jaran? Oh, duduk. Jaran. Duduk. Wong cempe. Cempe. Eh, oh, nduk, kumpeni. Iki lho. Kartolo. Kartu sapa? Kasim. Heeh. Lho, kate tanggapan. Kate tanggapan. Mamula aku getun ngguru nduk Mbah Slamet iki. Sesuk kudu gak karu-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Heh. Saiki aja maju siji. Ampean kaya njolok krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju. Oh, pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa asalan kamu orang Kartolo? Iya. Nah, ini tadi lerane tabuan sih. Iya. Nah, iki ini kamu punya pokal gawe gawe karbon dewe. Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya. Oh, sapa-sapa kabeh. Kamu yang bikin riuh. Nah. Loh, riuh jenaka. Gaduh-gaduh riuh. Bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana pulau Nusantara Jawa kene. Pulomu ta? Heh, pulomu. Pulau ana kromo. Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang saya. Tembak mati. Kamu bisa nyingkris teko kini? Karena tidak mau, besok tidak mau. Lek gak gelem nyingkris teko kaca piring kini? Lagi kan keraton kaca piring. Iya, ya baik. Cuk, takon dosamu kan? Mau mau apa? Mau nyarang? Lah kan jalo apa lu? Wah, serebe. Oh, aduh, kompeni mati. Aduh, aduh, aduh, apa yang gue kaya orang sempel? Lumuan, man jamino man. Kartolo, kok soge kendel bodoh wani kor belani rakyat? Anane aku soge mergo aku kendel man. Ojo diwalak balik. Paman saiki ape ngompol. Ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus, karep penok kek apa man? Ojo kekean kono. Nek kon delani rakyat podhae kon wakmane ning taman. Sampai niku salah, Mas. Salah e. Bangsane koyo ngono gak dibalani tapi kompeni sing bondo malah kok belani. Penuh lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono, Dron. Nasibe wong wedok sing ana alas iki. Apa mesine wong wedok ini ditolong diwene penggalan malah api kok rabi. Umpama tak rabi api apa kok? Tari narek dhisik. Eh, kasene. Nduk, wong ayu. Timbangane uripmu soro. Ayo bali nang kraton. Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rabi? Iya. Ora tuti. Iki teko didik kamu lho, ngerti ya? Pancene kabeh tak wareh aja gelem aja manut karo ratu sing ratu kutruk. Ya aja bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya. Sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku aja nyambut gawe bebarengan karo kompeni londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Duh. Kate nglawan aku man. Apa men tak pedeni? Aja kesilan man. Iya. Oh, waduh. Loh. Iya, iya. Cak. Aduh, ratune irunge coplok. Ala irung kok coplok. Waduh, timbangane soro-soro sampean mati mawon. Wah, iki aku ndok kok diku wong. Risman, aku jane gak mamani karo Beno, Mas. Iya. Cuma aku iki mbarani sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampeyan iki ditunduk karo aku. Iya, enggak? Iya, tunduk aku. Sumarane bon celondo. Iya, sumarane. Bondo utawa company. Iya. Aja njararane ana negara kita. Gunung Santoro Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker. Lho, lapo kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduren.